Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Walhamdulillah pada sore hari ini, tepat pada tanggal 23 Jumadal Ula 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan 27 Desember 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat besarnya kepada kita, taufik inayahnya serta hidayahnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang dimudahkan untuk bermajlis ilmu, yang mana majlis min majalisil ilm adalah bahagian dari hal-hal yang telah dilakukan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan perkara yang baru, bukan baru dilakukan oleh zaman Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, bukan baru dilaksanakan pada zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah atau a'immatus salaf yang lainnya. Bahkan majelis-majelis seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau memberikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Dan ketika kita melihat di luar sana, ikhwati fillah yarhamakumullah, sudah terlalu banyak orang-orang yang terlalaikan dengan urusan-urusan dunianya. Terlebih masa pandemi COVID-19 yang melanda kita 2 tahun terakhir ini, tambah membuat seorang hamba Allah Jalla wa'ala, seorang insan, jauh dari majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan tersebut, inayah, pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Wajib bagi kita untuk merealisasikan syukur itu pula dengan anggota-anggota tubuh yang kita miliki, dengan sanubari hati yang ada di dalam jasad kita, demikian pula dengan lisan-lisan kita. Jangan sampai lisan ini kering dari mengucapkan walhamdulillah wa syukrulillah, karena kita telah menjadi orang-orang yang terpilih ketika mayoritas dari umat manusia terlalaikan dengan urusan-urusan dunia mereka, dijauhkan oleh Allah Jalla wa'ala dari majlis min majalisil ilm. Ikhwati fillahi rahimakumullah, pada pertemuan sore hari ini bi'idznillahi ta'ala kita akan membahas sedikit nasihat yang diperuntukkan kepada para penuntut ilmu, para talabatul ilm, yang mana seperti yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kita, ketika kita menyebut lafaz talabatul ilm atau penuntut ilmu syar'i, itu tidaklah ditujukan hanya khusus kepada para santri yang belajar di pondok-pondok pesantren, tidak khusus ditujukan kepada para santriwati yang mereka berada di asrama-asrama ma'had ahli sunnah, tapi ditujukan kepada seluruh salafiyin. Karena yang namanya ilmu syar'i dengan salafiyin itu bagaikan satu logam uang receh. Uang logam itu memiliki dua sisi, atas dan bawah, yang tidak akan bisa dipisahkan. Demikianlah ahlus sunnati wal jamaah, demikianlah as-salafiyun. Ketika kita analogikan, kita ibaratkan hubungan mereka dengan ilmu syar'i, artinya tidak akan bisa dilepas. Maka seorang yang mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah, seorang yang menisbahkan dirinya kepada as-salafiyah, ternyata dia tidak serius, ternyata dia bermalas-malasan dalam menuntut ilmu syar'i, maka nisbahnya tersebut, pengakuannya tersebut perlu dipertanyakan dengan tanda tanya yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya warisan yang beliau tinggalkan setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal, demikian pula para anbiya war rusul yang lainnya, bukanlah harta benda, bukanlah dananir, bukanlah darahim, akan tetapi warathu al-ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu syar'i. Sehingga ketika kita menisbahkan diri kita, menyandarkan diri kita, mengaku bahwa kita adalah seorang yang berjalan di atas da'watus salafiyah, namun tidak serius dengan apa yang diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hal tersebut tak ubahnya seperti sebuah ibarat ataukah pepatah Arab yang mengatakan kullu yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengakui bahwa dia memiliki hubungan dengan Laila. Laila ini kisahnya adalah seorang wanita yang diagungkan, seorang wanita yang dimuliakan, dikejar oleh setiap banyak laki-laki. Si fulan, si Alan, si A, si B akan mengaku, aku adalah pasangannya Laila, aku akan menikah dengan Laila, dan yang seterusnya. Ternyata ketika di cross check, ketika ditanyakan kembali kepada Laila, benar si fulan akan menikah denganmu? La. Dengan ringannya si Laila menafikan itu semua. Tidak. La tuqirru lahum bidzaka. Tidak diakui oleh si Laila tadi. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ini sebagai bahan introspeksi awal. Ketika kita telah menisbahkan diri kita kepada da'watul haq, maka paling tidaknya risiko yang harus kita tanggung adalah kita harus rajin dalam bertolabul ilm, harus rajin dalam menuntut ilmu syar'i, karena tidak akan bisa terpisahkan antara seorang sunni salafi dengan majelis-majelis ilmu. Ikhwati fillahi rahimakumullah, pada pertemuan sore hari ini ana akan menukilkan sedikit dari apa yang telah dituliskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah, Al-Imam Syamsuddin Muhammad ibnu Ahmad ibnu Utsman Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Beliau dikenal sebagai salah seorang alim min ulama'i ahli sunnah. Beliau dikenal sebagai salah seorang imam min a'immatis salaf yang memiliki sekian banyak mu'allafat. Di antaranya yang ma'ruf di tengah-tengah para talabatul ilm adalah Siyar A'lamun Nubala, yang mengkisahkan tentang biografi-biografi singkat dari kalangan a'immah an-nubala. Beliau memiliki sebuah kitab yang sangat bagus, dan ana sekaligus menyarankan kepada para talabatul ilm, terkhusus santri, untuk bisa mempelajari, mendalami, menelaah lebih dalam apa yang telah beliau tuliskan dalam kitab ini, yang beliau beri judul dengan Talabul Ilmi Fawaidu wa Nasaihu wa Hukmun. Judul kitab beliau adalah Menuntut Ilmu Syar'i. Fawaid, faedah-faedah yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia bertalabul ilm. Wa nasaih, nasihat-nasihat, yang di situ beliau akan menjelaskan adab-adab para penuntut ilmu syar'i. Demikian pula hikamun, afwan. Bukan hukumun tapi hikamun. Talabul ilmi fawaidu wa nasaihu wa hikamun, hikmah-hikmah yang akan didapatkan oleh seorang yang terus-menerus berinteraksi dengan ilmu-ilmu syar'i, warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kitab yang sangat baik sekali untuk kita pelajari dan telaah bersama. Ikhwati fillah yarhamukumullah, terkait dengan bab an-nasaih, nasihat-nasihat yang beliau tujukan kepada para talabatul ilm, tentu yang paling pertama yang beliau nasihatkan adalah sama seperti a'immatus salaf yang lainnya, yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu syar'i lillahi ta'ala. Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah juga memiliki muhadarah yang sangat baik, muhadarah yang sangat bagus terkait dengan ikhlasun fit talab lillahi wa fillahi wa billah. Semua tujuan-tujuan duniawi, semua target-target duniawi, kita sisihkan sejauh-jauhnya. Memang hal tersebut berat. Akan tetapi, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Jalla wa ala akan menolong hamba-hambanya yang memohon pertolongan kepadanya Subhanahu wa taala. Ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu syar'i, ini adalah menjadi hal yang paling utama. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang masyhur di tengah-tengah kita, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan apapun itu, apakah menuntut ilmu syar'i ataukah mungkin bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, atau mungkin menghafalkan Al-Qur'an, ahadis dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba, itu tergantung dari niat yang dia miliki. Kemana arahnya? Ketika dia mentargetkan dunia, itu yang akan dia dapatkan, wal'iyadzubillah. Tapi ketika dia targetkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan pintas untuk dia menuju syurga Allah Jalla wa ala di dalam talabul ilminya, maka itu pula yang akan dia dapatkan. Innamal a'malu binniyat. Kemudian beliau menukilkan satu hal yang ternukil dari Al-Imam Hatim Al-Asam. Yang mana Al-Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah pernah menyebutkan, man asbaha mustaqiman fi arba'in fahuwa bi khairin wa afiyatin. Ketika ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang di pagi harinya ketika dia bangun dari tidurnya mendapati pada dirinya 4 perkara mulia masih ada, belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapati dirinya memiliki empat perkara ini, maka berarti dia dalam keadaan khairin wa afiyah, dalam keadaan baik. Harus dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, at-tafaqquh. At-tafaqquh artinya adalah ketika seseorang masih ada keinginan untuk bertalabul ilm. Masih ada keinginan untuk memahami agama Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan talabul ilminya tersebut, dia bisa menjadi seorang yang bermanfaat. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia sebarkan manfaat-manfaat yang ada kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Dari orang tuanya, anak-anak keturunannya, saudara-saudaranya, kerabatnya, dan yang seterusnya. Ini yang pertama. Kalau dia masih mendapati dirinya ada niat untuk terus belajar, maka dia dalam keadaan baik biidznillah ta'ala. Artinya apa ikhwati fillah yarhamakumullah? Sebaliknya, apabila dia mendapati di pagi hari sudah menjadi seorang yang alim, sudah menjadi seorang yang cerdas, pintar, ketika dia bangun dari tidurnya, dia sudah merasa bahwa saya adalah hafidhul Qur'an, bahwa saya adalah hafidh ahadithin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hafidh kutubus sunan, dan yang seterusnya. Maka hati-hati. Itu alarm, peringatan bahwa dirinya sedang tidak baik. Bahwa dirinya butuh yang namanya at-tafaqquh fid din. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemudian yang kedua yang menjadikan seseorang itu memiliki pertanda yang baik adalah at-tawakkul. Ketika dia masih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan segala urusan-urusan yang dia miliki kepada Allah Jalla wa ala. Ini realisasi dari doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau ajarkan kepada kita agar kita benar-benar menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Janganlah ya Allah engkau sandarkan, engkau berikan urusan-urusanku pada diriku. Jangan. Kita ini masih butuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembalikanlah kepada Allah. Gantungkanlah urusan-urusan kita, sesulit apapun itu, problem-problem kehidupan kita, masyakilul hayah, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dilakukan oleh seorang hamba dan dia masih merasa bahwa dirinya tidak mampu ketika memegang urusan dunia, tarfata ain, walaupun hanya sekejap mata, seperti apa yang disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Artinya dia sedang dalam keadaan baik biidznillah ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika dia menjadi seorang yang angkuh, dia tersadar di pagi harinya bahwasanya dia adalah orang yang bisa melakukan ini dan itu, dalam tanda kutip tidak butuh kepada zat Allah Jalla wa'ala, maka dia harus berhati-hati. Ini alarm besar, peringatan besar bahwa dia sedang tidak baik. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemudian yang ketiga, ini menjadi syahid dari apa yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, thummal ikhlas. Dia mendapati dirinya memiliki kemurnian dalam beribadah. Ingin diharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ingin dia masuk ke dalam surganya Subhanahu wa taala. Kalau kita sederhanakan bahasanya, siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Ini tanda dari keikhlasan. Maka jawabannya semua orang pasti ingin masuk ke dalam surga. Tinggal apakah dia melaksanakan jalan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah meniti jalan yang telah dijelaskan, dijabarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataukah tidak? Atau bahkan dia menoleh saja ke jalan tersebut, enggan, tidak mau. Makanya harus berhati-hati. Ketika dia dapati dirinya ikhlas, ketika dia dapati dirinya tidak ingin pujian-pujian dari manusia, maka dia sedang dalam keadaan baik. Tapi sebaliknya, ketika dia mendapati dirinya di pagi hari tadi, wal'iyadu billah, sudah mengharapkan pujian dari si fulan, pujian dari si alan, pujian dari si fulan, pujian dari si alan, pujian dari si khallan, pujian dari si A, si B, si C, dan yang seterusnya, maka berarti dia sedang tidak baik. Maka keikhlasan ini, ikhwati fillah yara'akumullah, bisa menjadi tolak ukur apakah dalam hari-hari kehidupan kita di dunia ini sedang dalam baik ataukah tidak baik. Namanya manusia, seperti yang sudah kita ketahui bersama, khuliqal insan dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan maha lemah, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki kepintaran, tidak memiliki harta benda. Dha'ifan, lemah dari segala macam aspek, lemah dari segala macam sisi. Mungkin ada di hari-hari tertentu dia harapkan pujian dari si fulan. Mungkin ada di hari-hari tertentu dia mengharapkan pujian dari si alan. Maka dia sedang tidak baik. Ini alarm, ini peringatan. Berarti dia harus beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hati saya ini sedang ada noda hitamnya yang harus segera dibersihkan noda hitam tersebut. Kemudian yang keempat, kata Imam Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, thumma al-ma'rifah. Kemudian ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bangun di pagi harinya masih dalam keadaan beriman, masih ingin melakukan qiyamul lail, masih ingin melakukan salat subuh secara berjamaah, masih ingin membaca Al-Qur'an, masih ingin melakukan amalan-amalan saleh, maka dirinya bi'idznillah ta'ala sedang baik. Namun ketika dia masuk di waktu pagi harinya, ternyata wal'iyadzu billah, hatinya sudah tidak mengenal Allah, dari keimanan sudah menjadi kekufuran, dari sunnah telah menjadi bid'ah, dari tauhid sudah dipenuhi kesyirikan, wal'iyadzu billah, ada, na'am, ada yang demikian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang menjelaskan ketika beliau memberikan tanbih, memberikan peringatan agar kita melakukan al-mubadarah fil amal, bersegera dalam beramal saleh, badiru bil a'mali fitanan ka kita'il lailil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, dan sebaliknya wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Yang menjadi syahid, ikhwati fillah yara'akumullah, ketika An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan keadaan seseorang yang pagi harinya dia dalam keadaan beriman, namun sore harinya telah didapati dirinya kufur kepada Allah. Sebaliknya, sore hari masih beriman, pagi harinya sudah kufur kepada Allah, wal'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, empat hal ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita, menjadi barometer, menjadi tolak ukur apakah kita sedang baik-baik saja, apakah kita sedang dalam perlindungan Allah, ataukah kita sedang di bawah murkanya Allah, wal'iyadzu billah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dinukilkan pula oleh Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau ini, ucapan dari Al-Imam Bishr ibn al-Harith alaihi rahmatullah, yang juga menyinggung permasalahan ikhlas. Kata Imam Bishr ibn al-Harith alaihi rahmatullah, mattaqallahu man ahabba asy-syuhrata. Seorang belum dikatakan sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang belum dikatakan sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih mencintai yang namanya asy-syuhrah. Asy-syuhrah ini penyakit, ikhwati fillah yarhamakumullah, ketenaran. Suka dikenal. Suka mendapatkan sanjungan. Namanya tersebar kemana-mana. Dibicarakan di mana-mana kebaikan-kebaikannya. Ini penyakit. Penyakit terbesar yang bisa menjerumuskan seseorang, wal'iyadzubillah, dari keikhlasannya menuju ar-riya, Ketika seseorang berada di atas jalur keikhlasan, berarti dia sedang meniti jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia sudah berbelok menuju jalurnya ar-riya, as-sum'ah, ingin untuk dilihat, ingin untuk didengar, ingin untuk dipuji, ingin ketenaran, ingin dikenal, dan yang seterusnya, maka wal'iyadz billah, artinya noda-noda hitam sudah menguasai apa yang ada di dalam sanubarinya. Maka pentingnya keikhlasan sangat erat hubungannya dengan hubbus syuhrah. Ketika kita membahas tentang keikhlasan, kita harus benar-benar menjadi insan, menjadi seorang manusia yang tidak ingin dikenal oleh orang lain, yang tidak ingin dipuji oleh orang lain. Ketika kita mendapati si fulan, si alan menjelek-jelekkan kita, mencibir kita, mencaci maki kita, silahkan. Karena itu adalah bahagian dari bentuk keikhlasan seorang hamba. Tapi sebaliknya, ketika dia dicibir, ketika dia digunjing, ketika dia digibahi, dia diomongin kejelekan-kejelekannya, lantas dia marah, artinya keikhlasannya sedang tidak ada di dalam hatinya. Wal'iyadzubillah. Sosok Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah, yang dikenal di seantero dunia, seluruh talabatul ilm, apakah itu dari kalangan ahlus sunnah maupun dari kalangan mereka, ha'ula'il mubtadi'ah, mengenal sosok Al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah alaihi rahmatullah. Dinukilkan bahwasanya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki beberapa hal yang paling beliau benci. Yakrahu karhan. Sangat dibenci oleh beliau. Di antaranya, ketika beliau berjalan, kemudian ada orang di belakangnya, ada orang di sekelilingnya yang mengikuti beliau alaihi rahmatullah. Dikerubungi, didekati, diminta fatwa-fatwanya, diminta pertanyaan-pertanyaan, atau diminta jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Itu hal yang paling beliau benci. Karena Imam Ahmad alaihi rahmatullah menjelaskan, hal ini yang paling mengganggu keikhlasanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berjalan, kemudian dikelilingi oleh para talabatul ilm yang ingin bertanya, yang ingin meminta fatwa dan yang seterusnya, ya kalau keikhlasannya masih ada, kalau muncul al-ujub, kalau muncul bangga diri, maka itu bisa merusak apa yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari keikhlasan. Oleh karenanya, ikhwati fillah yara'akumullah, beliau lebih senang untuk dicela. Beliau lebih senang untuk dicaci maki, digibahi, digunjing, silahkan. Dan ternukil dari beliau, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, ketika seseorang menggunjing Al-Imam Ahmad, membicarakan Al-Imam Ahmad, menggibahi Al-Imam Ahmad, terlebih di zaman-zaman fitnah khalqil Quran, yang kita sudah mengetahui semua bagaimana kisahnya, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah kokoh tetap menyatakan bahwa Al-Quranu makhluk, tetap menyatakan, afwan, Al-Quranu kalamullah walaysa bimakhlukin, kokoh di atas pendirian tersebut bahwa Al-Quran adalah ucapan, untaian dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, untaian dari ucapan-ucapan Allah Jalla wa'ala, bukanlah makhluk, bukan satu hal yang diciptakan. Dan beliau menyikapi a'immatus salaf, beliau keras sikapnya kepada sebahagian muhaddithin ahli sunnah, bukan dari kalangan mubtadi'ah, bukan dari kalangan jahmiyah, bukan dari kalangan mu'tazilah, ahlus sunnah. Di antaranya Al-Imam Yahya ibn Ma'in alaihi rahmatullah, disikapi oleh beliau. Akhirnya sikap tersebut sempat menjadi bahan perbincangan, sempat menjadi bahan gibah di kalangan para talabatul ilm. Senang Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah tidak marah kepada mereka, para talabatul ilm tersebut. Bahkan ternukil dari beliau, silahkan sampaikan apa yang kalian inginkan untuk menyampaikan dari kejelekan-kejelekanku, karena hakikat kejelekan yang ada pada diriku jauh lebih besar dari apa yang kalian bongkar, dari apa yang kalian ceritakan. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bernama As-Sitr, Allah Subhanahu wa taala telah menutup sebahagian aib-aibku, kekurangan-kekuranganku. Ikhwati fillah yarhamukumullah, ini bisa menjadi tauladan menjadi panutan bagi kita untuk menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mudah menjadi seorang yang tersinggung, seorang yang sakit hati. Kita harus benar-benar sadar, wahai para talabatul ilm, rijalan wa nisaan, bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan terpisah dari yang namanya pro dan kontra. Tidak akan terpisah dari orang yang mendukung dan orang yang tidak mendukung kita. Itu sudah pasti, itu sudah sunnatullah. Kita tidak lebih mulia dari sosok Abu Bakar As-Siddiq. Kita tidak lebih mulia dari sosok Umar bin Khattab. Kita tidak lebih mulia dari sosok ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qatibatan secara umum. Yang mereka saja pendapat-pendapat mereka ada yang menentangnya. Pendapat-pendapat mereka ada yang menolaknya, bahkan dari kalangan sahabat sendiri. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak mungkin kita menjadikan semua orang itu senang kepada kita. Justru ketika ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kita, jazakallahu khairan ya akhi. Karena dengan sikapmu tersebut, dengan sikap antum tersebut, ana bisa menjaga keikhlasan ana kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak harus disebutkan dalam hati, cukup kita berucap itu. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Ini menjadi hal yang benar-benar penting untuk kita fahami dan telaah bersama. Karena terkadang kita tidak sabar dengan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, sesama muslim, lebih khusus lagi, lebih kecil lagi lingkupnya, saudara-saudara kita, sesama ahli sunnah. Terkadang kita tidak sabar. Terkadang kita tidak sabar dengan sikap-sikap mereka yang mungkin kaku, kolot, sikap mereka yang mudah untuk menusuk hati kita dan yang seterusnya. Kita belajar coba. Kita belajar dengan apa yang telah dimiliki, dijalani oleh a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana benar-benar kita harus banyak-banyak berlapang dada. Jangan terlalu menjadi orang yang katanya zaman sekarang overthinking, terlalu berlebihan dalam berpikir. Terlalu berlebihan dalam menyimpulkan, enggak perlu. Karena yang namanya overthinking tadi, terlalu berlebihan dalam berpikir, terlalu berlebihan dalam menyimpulkan, ini sangat erat kaitannya dengan al-wasawis. Dengan waswasah. Akhirnya syaitan yang membisikkan, demikian. Oh iya memang si fulan tidak senang dengan kamu. Memang. Terus dibisikkan, tambah panas hati ini, tambah sakit hati ini. Seakan-akan pelajaran-pelajaran yang telah diberikan para asatidah kita, para guru-guru kita, itu tidak ada yang nyantol, tidak ada yang menempel di sanubari kita. Kok isinya sakit hati terus? Kok isinya tidak senang kepada si fulan, si alan terus? Apa fungsinya kita bertalabul ilm? Ikhwati fillah yarhamukumullah. Kita ini menuntut ilmu, tujuannya adalah tazkiyatun nufus, untuk mensucikan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Kok ya subhanallah, ada saja muskilah yang terjadi, perselisihan yang terjadi setiap kita bertemu dengan si fulan, si alan dalam satu majelis. Kalau memang merasa kita tidak cocok dengan si fulan, tidak cocok dengan si alan, biarkan hal tersebut ikhwati fillah ya ra'akumullah mengalir selama dia adalah bahagian dari ahli sunnah, selama dia adalah bahagian dari salafi. Ikhwan kita satu kota, sama-sama di Samarinda, sama-sama ngaji di Gunung Lingai. Kita harus memiliki sikap at-tafahum. Agar apa? Agar keikhlasan tadi itu benar-benar terjaga. Kedepankan sikap husnudzan kepada saudara-saudara kita. Karena hal tersebut bisa menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dari keikhlasan. Ikhwati fillah yarhamakumullah, di antara yang disampaikan pula oleh Al-Imam Bishr ibn al-Harith alaihi rahmatullah terkait dengan keikhlasan ini, beliau memberikan satu trik, satu cara, satu tips agar kita benar-benar bisa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan alaihi rahmatullah, la ta'mal lituzkar. Uktumil hasanata kama taktum as-sayyi'ah. Singkat, padat, dan jelas. Kata beliau alaihi rahmatullah, la ta'mal lituzkar. Jangan sampai kamu beramal dengan tujuan biar disebut sebagai si fulan yang baik, si fulan yang dermawan, si fulan yang rajin, agar bisa mendapatkan pujian, agar namamu disebut dalam kebaikan. Jangan. La ta'mal lituzkar. Bahkan apa? Uktumil hasanah. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu. Sembunyikan. Sebagaimana kata beliau, engkau menyembunyikan as-sayyi'ah, kejelekan-kejelekan yang kamu lakukan. Kita semua ini insan yang penuh dengan kesalahan, khata. Kita ini pasti pernah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmatus sitr yang telah kita singgung tadi itu menjadi nikmat besar yang harus kita syukuri, ikhwati fillah yarhamakumullah. Allah ini menutup saja aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatus sitr kepada kita sehingga orang tidak mengetahui apa yang telah kita lakukan dari keharaman, apa yang telah kita lakukan dari dosa dan kemaksiatan, wal iyad billah. Kalau seandainya nikmatus sitr itu diangkat oleh Allah Jalla wa ala, mungkin kita menjadi afjarun nas. Akan nampak kita adalah orang yang paling fajir kepada Allah Subhanahu wa taala, senang melakukan kefasikan, senang melakukan keharaman, wal iyad billah. Maka sebagaimana dosa-dosa tersebut, keharaman-keharaman tersebut, kita sembunyikan dengan rapi, kita tutup dengan rapat. Tips untuk kita menjaga keikhlasan, lakukan hal yang sama pada kebaikan-kebaikan kita. Jangan diumbar, biarkan itu menjadi amal sirriyah. Dan ini yang paling penting, terkhusus bagi kita para talabatul ilm. Kita harus memiliki amal sirriyah, amalan-amalan rahasia yang tidak ada yang mengetahui kecuali kita. Bahkan mungkin anak istri kita saja tidak tahu. Bisa, pasti bisa. Kita yang mengetahui kadar diri kita. Kita harus memegang satu amal sirriyah. Jangan sampai kita bongkar kepada orang terdekat kita sekalipun. Yang mana ketika kita terus melakukan amal sirriyah ini, ikhwati fillah yarhamakumullah, amalan yang tidak diketahui oleh siapapun, itu menjadi sebab terbesar kita biidznillah ta'ala husnul khatimah, diangkat ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Maka harus kita miliki amal sirriyah, apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kita meremehkan kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu. Kalau kita enggak bisa melakukan amalan-amalan yang zahirah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, anggota badan kita, lakukan dengan amal qalbiyah. Kita telah belajar bagaimana amalan-amalan itu terbagi menjadi amalan-amalan jawareh, anggota-anggota tubuh kita yang melakukannya. Di sana pun ada amalan-amalan al-qalb yang tidak diketahui oleh siapapun. Rahasiakan ketika kita senantiasa, misalkan berdoa kebaikan untuk anak istri kita, berdoa kebaikan untuk guru-guru kita, para asatidah kita, dan yang seterusnya. Rahasiakan itu, jangan sampai ada yang tahu. Niatkan agar itu menjadi amal sir, yang dengan sebab itu kita bisa meninggal husnul khatimah biidznillah ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Dhahabi alaihi rahmatullah sebuah ungkapan dari Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi niyyatun thumma razaqallahu an-niyyata ba'du. Dulu ketika awal kami menuntut ilmu syar'i, ini sekelas imam, imam min a'immati ahli sunnah, Imam Mujahid dikenal oleh para talabatul ilm, dikenal oleh para ulama, dikenal oleh para a'immah. Dulu ketika kami belajar di awal-awal menuntut ilmu syar'i, Wama lana fihi niyyah. Kami tidak memiliki niat yang ikhlas. Enggak tahu apa itu keikhlasan. Yang ada di tengah-tengah kami ingin mendapatkan sanjungan, pujian, ingin mendapatkan ridha dari manusia dan yang seterusnya. Wama lana fihi niyyah. Karena di awal marhalah menuntut ilmu syar'i. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kita ikhwati fillah yarhamakumullah yang mungkin masih terselip tendensi duniawi di tengah-tengah kita. Ingin dibilang si fulan sebagai orang yang rajin ta'lim, ingin dibilang si fulan sebagai orang yang cerdas, ingin dibilang si fulan sebagai orang yang catatannya banyak, telaten dan yang seterusnya. Urusan-urusan duniawi. Maka Imam Mujahid alaihi rahmatullah pun pernah memiliki hal-hal yang demikian. Jadi kita jangan berkecil hati, ini yang menjadi syahid. Wah, saya ini memang suka untuk dipuji oleh si fulan, saya memang suka dipuji oleh tetangga dan yang seterusnya. Ya sudah, akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak bertalabul ilm, untuk menjaga keikhlasan. Lah, bukan demikian. Al-Fudail Ibn Iyad alaihi rahmatullah menjelaskan kalau kita meniatkan pujian seseorang dalam melakukan satu amalan ibadah itu adalah riya. Kalau kita meninggalkan amalan tersebut karena takut untuk dipuji, itu juga riya. Jadi apa ikhlas? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dua hal tersebut. Jadi tidak perlu berkecil hati. Kita ini bukan manusia yang suci, kita ini memang pendosa, kita ini memang khata. Tinggal apa yang harus kita lakukan adalah perbaikan demi perbaikan, introspeksi demi introspeksi. Hari ke hari kita terus melakukan renungan. Agar hati kita ini yang kotor bisa pelan-pelan menjadi bersih. Sekelas Imam Mujahid, ikhwati fillah yarhamakumullah, pernah tidak memiliki keikhlasan di dalam talabul ilminya. Tapi apa kata beliau? Thumma razaqallahu niyyata ba'd. Kemudian setelah berjalan marahil, tingkatan demi tingkatan, beliau kemudian menjadi seorang imam min a'immati ahli sunnah. Baru datang, baru Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang namanya keikhlasan tadi. Maka pelajaran yang bisa kita ambil ikhwati fillah yarhamakumullah adalah jangan mudah berputus asa. Lakukan, lakukan dan terus lakukan. Yang semestinya disandingkan dengan permohonan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian di antara nasihat pula selain keikhlasan yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah terkhusus kepada kita para talabatul ilm, kita yang hari-harinya memang berinteraksi dengan ilmu syar'i. Kata beliau, ayyanwi ya talibul ilmi raf' al-jahl. Ketika kita menuntut ilmu syar'i, niat kita adalah untuk mengangkat kejahilan an nafsihi wa an ghairihi. Mengangkat kejahilan dari diri kita dan kejahilan dari orang lain. Jangan kita mau menang sendiri saja, kita saja yang pintar, kita saja yang berilmu, kita saja yang terbimbing. Tapi kita pun harus memiliki niat, walaupun itu sedikit, orang-orang di sekitar kita. Dengan cara yang hikmah, harus kita ajarkan juga terkait dengan ilmu-ilmu syar'i, walaupun memang membutuhkan waktu. Sekelas An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau Abu Talib. Itu menjadi penghibur lara bagi kita ketika kita berusaha putus asa berkali-kali. Saya nasihati si fulan, berkali-kali saya nasihati kakak, paman dan yang seterusnya, tapi tidak didengarkan. Ingat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang kita teteskan dari keringat ini belum sebanding dengan apa yang telah dikorbankan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinukilkan dari Al-Imam Syabi alaihi rahmatullah, beliau menyatakan, laitani lam akun alimtu man dzal ilmi syai'an. Al-Imam Syabi alaihi rahmatullah berandai-andai, seandainya aku tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang berilmu. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah. Apa maksud dari ucapan Al-Imam Syafi'i tersebut? Seandainya aku tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang berilmu. Artinya beliau yang telah mencapai tingkatan al-imamah, telah sampai kepada tingkat teratas sebagai seorang panutan, sebagai seorang imam, sebagai seorang alim, berandai-andai untuk tidak menjadi alim, berandai-andai untuk tidak menjadi imam. Kata Imam Az-Zahabi alaihi rahmatullah, li'annahu hujjatun 'alal 'alimi fayanbaghi an ya'mala bihi wa yunabbih al-jahil faya'muruhu wa yanhah. Karena ketika dia menjadi seorang alim, ketika dia telah berilmu, dia memiliki kewajiban besar untuk menyampaikan ilmu tersebut, untuk menasehati orang-orang yang melakukan pelanggaran di kanan dan kirinya, untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarganya, kerabatnya, saudaranya, dan yang seterusnya. Lingkungan-lingkungannya pun demikian. Dia harus menjadi seorang yang ingkarul mungkar. Maka berat resiko bagi orang yang berilmu apabila kita tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi, maka artinya kita telah wal'iyadzubillah dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Karena diantara buah, diantara thamarat dari ilmu yang bermanfaat adalah ketika dia bisa mengingkari kemungkaran yang ada di tengah-tengah lingkungannya. Dan ingkarul mungkar seperti yang telah kita ketahui ikhwati fillah yara'akumullah ada 3 tahapan. Tidak harus melulu ingkarul mungkar dengan lisan. Nasehat, nasehat, nasehat, belum tentu. Mungkin ada orang yang tidak mampu memberikan nasehat. Demikian pula, tidak melulu ingkarul mungkar harus dengan tangan. Dia ambil, kemudian dia banting. Dia ambil rokoknya si fulan, kemudian dia injak-injak. Tidak harus. Siapa yang mengharuskan demikian? Ingkarul mungkar ada juga pada tahapan yang ketiga, ketika hatinya bergejolak melihat kemungkaran yang terjadi. Inilah yang dimaukan oleh Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah dan penjelasan dari Al-Imam Adz-Dzahabi ini. Ketika dia melihat banyak orang melakukan kemungkaran, mau tidak mau hatinya harus berperan dalam mengingkari kemungkaran tersebut. Seandainya seperti yang kita sebutkan tadi, ada lantunan musik di luar sana, ya subhanallah, seorang thalabatul ilm tidak mengingkari lantunan musik tersebut, malah menikmati, mengikuti. Hati-hati, ikhwati fillah yarhamukumullah. Hati-hati. Jangan-jangan perjuangan, pengorbanan yang telah kita lakukan selama ini dalam bertalabul ilm sia-sia. Ilmu yang selama ini kita gali, ilmun la yanfa', yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, a'udzu billah min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan bisa dikiaskan dengan hal-hal yang lainnya. Dari kemungkaran demi kemungkaran, dari keharaman demi keharaman, ketika hati kita tidak bergetar, tidak mengingkarinya, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selama ini kita hanya membuang waktu sia-sia. La dunia yang kita dapat wala akhirah wal iyadz billah. Kerugian dunia dan akhirat. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Demikian pula apa yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah ketika beliau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i tadi. Fayambaghi ay ya'mala bihi. Seorang penuntut ilmu sudah sepatutnya untuk melaksanakan, merealisasikan apa yang dia ilmui, apa yang dia ketahui. Wa yunabbihul jahil, sudah sepatutnya pula untuk dia menegur orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang jahil. Faya'murahu wa yanha, dia dipersilahkan untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang telah dia ketahui, demikian pula dia berhak, dia bisa untuk melarang orang-orang lain tersebut dari melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan tuntunan syariat Islam. Maka risikonya berat menjadi seorang yang berilmu, menjadi seorang yang mengenal dakwah as-salafiyah. Tapi ketika kita tidak mengenal dakwah as-salafiyah, itu jauh lebih berat lagi. Jadi ketika kita telah mendapatkan nikmat ini, syukuri dan jadikan bahan agar dakwah as-salafiyah yang berada di tengah-tengah kita menjadi sebab kita istiqamah, menjadi sebab kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, yang terakhir dari apa yang disampaikan atau yang ana nukilkan dari ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi alaihi rahmatullah dalam karya beliau tadi, di antara nasihat yang ditujukan kepada para talabatul ilm adalah as-sabru 'ala ta'allum. Dari kesimpulan nasihatnya ada tiga secara garis besar. Yang pertama tadi ikhlas. Kemudian yang kedua tadi, harus dia benar-benar meniatkan untuk mengangkat kejahilan pada dirinya dan jangan lupa orang lain. Dan nasihat global yang ketiga adalah as-sabru 'ala ta'allum, ketika dia bersabar dalam proses belajar, dalam proses menuntut ilmu syar'i. Karena hal ini adalah sunan ammas salaf, satu hal yang dilakukan oleh para salaf kita. Ketika kita tidak bersabar dalam menuntut ilmu, ikhwati fillah yarhamakumullah, ketika kita tidak bersabar dalam menggapai warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita tidak akan mendapatkan keberuntungan. Bahkan sebaliknya, kita akan mendapatkan wal'iyadzubillah kerugian. Di antara sebuah kisah yang menunjukkan sabarnya para ulama salaf, sabarnya para pendahulu kita dalam menuntut ilmu, adalah kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail Ibn Ghazwan. Al-Imam Fudail Ibn Ghazwan, yang mana beliau alaihi rahmatullah menyampaikan, kunna najlisu ana wa Mughirah wa addada nasan. Dulu ketika kami bermajlis, bermuzakarah, saling membahas ilmu-ilmu syar'i, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama para a'immah yang lainnya, Mughirah di sana ada, Imam Al-Mughirah, demikian pula para ulama salaf yang berada di zaman beliau alaihi rahmatullah. Natadzakara al-fiqha. Kami membahas permasalahan-permasalahan fikih. Permasalahan-permasalahan fikih, ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang kita ketahui, khilafat, perselisihan demi perselisihan. Bahkan satu Imam Syafi'i alaihi rahmatullah bisa memiliki aqwal dalam sebuah permasalahan fikih, dalam sebuah masalah fikhiyah. Ada qaulul jadid, ada qaulul qadim. Ada pendapat beliau yang baru, ada pendapat beliau yang lama. Ini sekelas satu imam, Imam Syafi'i. Belum lagi ketika a'immatul madzahib, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, al-Imam Malik ibn Anas, juga memiliki pendapat-pendapat yang berbeda dengan a'immah yang lainnya. Walhasil, pembahasan fiqih, pembahasan yang wasi', pembahasan yang luas, ikhtilafat di dalamnya. Perselisihan demi perselisihan. Ini yang dibahas oleh al-Imam Fudail ibn Ghazwan alaihi rahmatullah. Farubbama, maka terkadang, lam naqum hatta nasma'an nida'a bi salatil fajr. Mudzakarah tersebut, ketika mereka membahas khilaf yang ada dalam masail fikhiyah, itu dimulai dari ba'dal isya, setelah salat al-isya. Maka pernah kami mendapati bahwa kami ini sedang duduk di masjid membahas masalah fikih bersama para talabatul ilm yang lainnya, tahu-tahu azan subuh berkumandang. Bayangkan ikhwati fillah yarhamakumullah, dari ba'dal isya sampai azanul fajr. Sabarnya mereka luar biasa. Mereka enggak mengenal yang namanya encok, enggak mengenal yang namanya sakit pinggang. Enggak mengenal yang namanya lapar dan haus ketika berhadapan dengan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Saking asyiknya mereka dengan pembahasan tersebut. Ketika orang hobi sudah untuk melakukan sesuatu, bukan karena dipaksa dia belajar, bukan karena dipaksa dia melakukan pembahasan fikih. Ya karena memang senang, hobi. Orang yang nonton bola saja dari awal malam sampai akhir malam kuat. Nonton wayang semalam suntuk kuat. Kenapa? Hobi, senang. Kok ya subhanallah kita baca Al-Quran satu ayat, dua ayat sudah tertidur sambil duduk. Berarti kita gak hobi dengan Al-Quran. Introspeksi diri kita. Minta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Jangan-jangan terlalu banyak keharaman yang kita langgar. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berusaha untuk menjauhkan rahmatnya dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Lihat bagaimana qudwah kita. Ikhwati fillah yara'akumullah. A'immah kita. Membahas ilmu syar'i. Bertalabul ilm. Semalam suntuk dari ba'dal isya sampai terdengar azanul fajr. Demikian pula diriwayatkan oleh al-imam Fudail ibn Ghazwan juga. Tapi ini yang mengkisahkan bukan beliau, namun putranya. Putranya beliau mengatakan bahwa ayahku pernah mengucapkan, kana ibnu Syubrumah wa Mughirah wal Harith al-Akali yasharuna fil fiqhi farubbama lam yaqumu hatta yunada bil fajr. Dahulu di zaman salaf, di zaman al-imam Fudail ibn Ghazwan bersama dengan Syubrumah, ini nama-nama a'immah semuanya, bersama dengan Mughirah, bersama dengan Al-Harith Al-Aqli alaihim rahmatullah jami'an, mereka itu sangat biasa untuk bergadang, biasa untuk tidak tidur di awal malam sampai akhir malam untuk membahas permasalahan fikih, yang mana ketika mereka membahas sesuatu mereka tidak sadar tiba-tiba waktu subuh telah berkumandang. Azan subuh telah berkumandang. Waktu subuh telah masuk. Saking asyiknya tadi, ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian dijelaskan pula oleh al-Imam Ibnu Syumail alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, la yajidu li rajulin ladzatal ilmi hatta yaju'a wa yansa ju'ahu. Seseorang belum dianggap sebagai seorang yang telah merasakan manisnya ilmu. Mungkin kita sering mendengar pembahasan dari para asatidah kita, para guru kita terkait dengan manisnya keimanan, manisnya hidayah, manisnya ilmu. Itu seseorang, kata al-imam Ibnu Syumail alaihi rahmatullah, dia belum dikatakan sebagai seorang yang merasakan manisnya ilmu, manisnya talabatul ilm, ketika dia belum pernah melupakan rasa laparnya. Dia dalam menuntut ilmu syar'i ini. Kemudian dia merasakan lapar. Tapi terus dia tahan. Terus dia bahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dia baca majalah-majalah Islam, terus dia dengarkan kajian-kajian ilmiah, terus dia duduk dalam majelis-majelis ilmu sampai ternyata dia lupa. Oh, tadi saya lapar, lupa sudah. Saking asyiknya dalam bertalabul ilm. Kalau ada seorang yang mendapati hal tersebut pada dirinya, baru dia mendapati manisnya ladzatul ilm, manisnya ilmu syar'i, manisnya warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manisnya hidayah, manisnya keimanan. Ketika dia benar-benar telah lupa dengan laparnya semasa at-talab, semasa mencari ilmu. Ini khotib fillah yarhamakumullah, hakikatnya telah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat pun demikian radhiyallahu taala anhum wa ardahum, a'immatus salaf pun demikian. Mungkin kisahnya yang masyhur di tengah-tengah kita, bagaimana seorang imam yang sudah membeli ikan yang segar tapi tidak sempat untuk memasaknya, harus mendatangi majelis ilmu yang lainnya. Luar biasa perjuangan-perjuangan mereka ikhwati fillah rahimakumullah dalam bertalabul ilm, menunjukkan kepada kita bagaimana mereka merasakan manisnya hidayah, manisnya dakwatus salafiyah, manisnya bimbingan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diwariskan oleh beliau kepada para sahabat, diteruskan tabi'in, atba' tabi'in dan yang seterusnya sampai zaman mereka. Lupa akan hajat mereka, lupa akan keinginan untuk makan, lupa akan rasa lapar. Ini baru dikenal sebagai seorang yang mencicipi manisnya ilmu syar'i. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka ketika kita benar-benar ingin bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i, terlebih di majelis-majelis ilmu seperti ini, tanpa perlu membedakan asatidzah, tanpa perlu membedakan para guru yang menyampaikan materi demi materinya, yakinilah mereka adalah orang-orang yang umana, mereka adalah orang-orang yang amanah untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tafasir al-ayat. Tinggal kita yang mau atau tidak untuk duduk di majelis ilmu yang dengannya sekian banyak keutamaan telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang jauh lebih utama afdholiyahnya ketika kita sandingkan atau bandingkan dengan kajian-kajian online yang kita kenal di zaman sekarang ini. Jauh seorang yang mendatangi masjid, duduk di majelis ilmu, dia bersabar, mungkin bagian belakangnya panas, mungkin pinggangnya sakit, mungkin encok, dan yang seterusnya. Itu gak bisa dibandingkan dengan seorang yang bersantai ria, walaupun yang didengar sama, walaupun yang dikaji sama, walaupun mungkin ilmu yang didapatkan mereka yang online di rumah sama, tapi keutamaan majelis ilmu tidak akan bisa dibandingkan dengan itu semua. Mungkin ini khawatir fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah di dalam menuntut ilmu syar'i, yang terus haus akan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisan-warisan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.